الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المؤلفون حفظهم الله تعالى المسألة الرابعة، مسألة yang keempat dari bab jual beli. قال الخيار في البيع، الخيار في البيع، حق خيار dalam jual beli. Apa itu khiyar? Qala ay al-khiyaru ay yakuna li kullin min al-ba'i'i wal-mushtari al-haqqu fi imdha'i 'aqdi al-bay'i aw fasxihi. Pembahasan kita dalam malam hari ini insyaallah terkait pembahasan tentang khiyar dalam jual beli. Apa itu khiyar? Dijelaskan di sini. Yang dimaksud dengan khiyar yaitu ayyakuna li kullin minal ba'i' wal mushtari, yaitu setiap penjual dan pembeli memiliki hak, al-haq, punya hak fi imdha'i 'aqdil bai', untuk dilanjutkan atau untuk melanjutkan akad jual belinya, au fashihi, atau dibatalkannya. Inilah makna khiyar. Apa itu khiyar? Yaitu setiap pihak dari dua belah pihak memiliki hak untuk meneruskan jual belinya, transaksi jual beli itu diteruskan atau dilanjutkan atau dibatalkan. Qala fal aslu fi aqdil bay'i ay yakuna laziman. Asalnya, hukum asal pada akad transaksi jual beli adalah ayyakuna laziman. Hukum asal jual beli itu asalnya merupakan akad yang lazim, tetap. Tetap. Matan aqada mustawfiyan arkanuhu wa syurutuhu. Jadi akad jual beli itu tetap kapan saja akad itu telah terpenuhi rukun-rukunnya, arkanuhu wa syurutuhu, dan syarat-syaratnya. Wala yahiqqu li ayyin minal muta'aqidaini ruju'u anhu, dan tidak berhak salah satu dari kedua belah pihak atau tidak berhak dari kedua belah pihak manapun dia ar-ruju' untuk membatalkan dari transaksi tersebut. Jadi di sini beliau menjelaskan bahwa akad jual beli itu asalnya adalah akad yang lazim. Apa itu akad lazim? Akad yang lazim adalah akad yang tetap. Apa yang dimaksud dengan akad yang lazim ini? Yang dimaksud dengan akad yang lazim, yang tetap adalah apabila akad itu telah terpenuhi syaratnya dan rukunnya, maka tidak boleh salah satu dari kedua belah pihak untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut kecuali dengan ridha pihak yang kedua. Itu yang dimaksud akad yang lazim. Akad yang lazim adalah suatu akad yang telah terpenuhi syaratnya, dan jika sudah terpenuhi syarat akad, syarat jual beli itu, maka artinya tetap. Menjadi tetap, tidak boleh dibatalkan kecuali dengan ridha pihak yang lain. Jadi akad-akad dalam muamalah itu ada dua. Ada akad yang lazim, ada akad yang jaiz. Akad yang lazim itu yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan keridhaan dua belah pihak. Adapun akad yang jaiz, maka adalah akad yang bisa dibatalkan tanpa persetujuan dan keridhaan dua belah pihak. Di antara akad yang lazim yang tetap adalah akad jual beli, akad al-ijarah, sewa menyewa. Itu termasuk akad yang lazim. Maksudnya jika sudah terjadi transaksi jual beli, sudah tidak bisa lagi dibatalkan. Itu sudah milik hak dia dan dia miliki haknya. tidak bisa dibatalkan kecuali dengan keridhaan pemiliknya. Contohnya seorang misalnya menjual barang dia. Selesai jual beli, transaksi sudah selesai. Berpisah mereka. Kemudian di hari yang ketiga penjual menghubungi. Saya batalkan penjualan barang saya yang kemarin. Tidak bisa. Saya minta barang saya yang kemarin, ini uangnya saya kembalikan. Tidak bisa demikian. Atau sebaliknya, pembeli menghubungi si penjual. Afwan, saya menyesal beli barang ini. Atau saya berpikir, ingin beli barang yang lain. Sehingga saya kembalikan. Kita batalkan saja transaksi jual beli kita di hari yang lalu. Kembalikan uang saya. Ini saya kembalikan barangmu. Ini tidak bisa. Kecuali jika ridho salah satu dari kedua belah, atau kedua-dua belah pihak itu semuanya ridho. Maka tidak masalah. Tapi asalnya tidak bisa. Tetap menjadi akad itu telah menjadi lazimah. Menjadi lazim. Itu yang dimaksud dengan akad lazim. Demikian pula dalam al-ijarah. Al-ijarah, sewa-menyewa. Itu juga termasuk akad yang lazim. Jika sudah terjadi transaksi sewa-menyewa, maka tidak boleh dibatalkan. Kecuali dengan ridho, persetujuan pihak yang kedua. Misalnya seorang menyewa rumah. Saya sewa rumah ini untuk masa 1 tahun. Sudah disewa, akadnya selesai. Baru tinggal 10 hari, tiba-tiba penyewa rumah ini menghubungi si pemilik rumah. Maaf, saya ingin pindah rumah. Saya ada keperluan lain, saya harus pindah rumah. Saya tidak bisa menetap 1 tahun di sini. Kita batalkan akad ini. Maka akad ini tidak bisa batal sampai si penjual atau si pemilik rumah tadi meridainya. Karena itu disebut akad tersebut menjadi akad yang lazim. Maksudnya tidak bisa dibatalkan dengan salah satu pihak. Adapun akad seperti al-hibah memberi. Atau akad seperti al-wakalah wakil. Atau syarikah. Atau yang semisalnya ada juga akad-akad itu disebut akad yang jais. Akad yang jais. Akad yang boleh. Apa maksudnya akad yang boleh? Yaitu boleh dibatalkan tanpa persetujuan pihak yang kedua. Seorang membeli barang, dia tidak menerima, ya sudah, tidak masalah. Atau seorang memberi, dia tidak jadi. Intinya akad tersebut tidak lazim, tidak lazim. Tapi kesimpulan kita kembali kepada pembahasan kita, itu adalah akad jual beli merupakan akad yang lazim tetap. Maksudnya tetap adalah tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan kedua belah pihak. Tapi kemudian beliau melanjutkan, illa anna dinal islami, jadi asalnya akad baik adalah akad yang lazim. Hanya saja, illa anna dinal islami dinus samhah wal yusr, hanya saja agama Islam ini merupakan agama yang baik, agama yang mudah. Yura'i al-masaliha wal-dhurufa li jami'i afradihi. Yura'i al-masalih wal-dhuruf li jami'i afradihi. Agama Islam memperhatikan kemaslahatan, wal-dhuruf, kondisi-kondisi, li jami'i afradihi, terhadap seluruh anggota masyarakatnya. Jadi agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemaslahatan, memperhatikan kondisi umat manusia. Wa min dzalika, di antara bentuk kemudahan dan kemuliaan kebaikan agama Islam adalah annal muslima, bahwa seorang muslim idza ishtara sil'atan, apabila dia membeli suatu barang, au ba'aha, atau dia menjualnya, disababin ma, dengan sebab tertentu. Ada keperluan atau dia membeli barang atau menjualnya karena suatu sebab tertentu. Tsumma nadima ala dzalik, kemudian setelah itu dia menyesal atas perbuatannya tersebut, baik dia membeli atau menjualnya. Maka faqad abaha lahu syar'u al-khiyar, maka syariat ini telah membolehkan bagi dia hak khiyar. Hak khiyar, apa itu khiyar telah kita ketahui tadi, yaitu untuk melanjutkan atau membatalkan. Hatta yufakir fi amri, dia punya hak khiyar sehingga dia bisa berpikir ulang tentang urusannya ini. Wa yanzuru fi maslahatihi, dia bisa meninjau lagi kemaslahatannya. fayuqaddimu 'alal bay'i aw yatarajau 'anhu, sehingga dia bisa memutuskan apakah dia harus maju untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya. Tidak jadi. 'Ala ma yarahu munasiban lahu, sesuai pertimbangan yang dia putuskan, sesuai pertimbangan dia. Naam. Inilah agama Islam, adalah agama yang mudah, memberi kesempatan bagi orang yang melakukan transaksi jual beli untuk memikirkan antara melanjutkan jual beli tersebut atau membatalkannya, menarik lagi akad itu. Dengan cara apa? Ditetapkannya dalam syariat ini hak khiyar. Kemudian beliau melanjutkan, qala aqsamul khiyar, macam-macam khiyar. Khiyar itu ada banyak sekali macamnya. Beliau di sini akan menyebutkan beberapa macam, dan ini yang terpenting kata beliau, qala lil khiyari aqsamun. Dalam khiyar itu ada beberapa macam. Beliau tidak menyebutkan secara keseluruhan, tetapi beliau menyebutkan ahammuha, yang terpenting darinya, al-awwal atau awalan, yang pertama, khiyarul majlis. Yang pertama adalah khiyar majlis. Khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Khiyar majlis, wa huwa al-makanu alladhi yajri fihi at-tabayu'. Khiyar majlis adalah khiyar yang berlaku di suatu tempat, alladhi yajri fihi at-tabayu', yang berlangsung padanya transaksi akad jual beli. Ini adalah khiyar majlis. Apa itu khiyar majlis? Yaitu transaksi jual atau tempat yang mana di situ berlangsung transaksi jual beli. Fayakunu likulli wahidin minal aqidaini al-khiyaru madama fi majlisil aqdi walam yatafarraqa minhu. Sehingga setiap dari kedua belah pihak, likulli wahidin minal aqidain, setiap dari kedua belah pihak antara penjual atau pembeli memiliki hak khiyar madama fi majlis, selama dia masih dalam majlis dan masih dalam tempatnya, masih dalam tempat transaksi dilangsungkan. Selama di majlis akad transaksi, walam yatafarraqa minhu, dan selama mereka berdua belum berpisah. Selama mereka berdua belum berpisah dan masih dalam satu majlis. Majlis itu tidak mesti harus saling sama-sama duduk atau berdiri, tidak. Dalam kondisi apapun, yang penting dia masih bertemu satu tempat dengan si pembeli atau si penjual. Masih satu tempat yang mana di situ tempat tersebut berlangsung jual beli dan masih belum berpisah badan mereka. Selama mereka belum berpisah, walaupun waktunya panjang, walaupun majelis akad jual beli, majelis jual belinya itu panjang, tempat seperti misalnya seorang dalam perjalanan safar, dalam satu kendaraan, atau di atas pesawat, melakukan transaksi jual beli dengan saudaranya yang di sebelahnya. Selama dia duduk bersamaan dan belum berpisah, itu masih punya hak khiyar. Apakah dia meneruskan ia atau membatalkannya. Selama belum berpisah badan mereka. Apa dalilnya? Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Kedua penjual dan pembeli, mereka itu memiliki hak khiyar selama mereka belum berpisah. Yang dimaksud dengan perpisahan di sini adalah perpisahan badan. Perpisahan badan, bukan perpisahan ucapan. Yani selama mereka masih belum berpisah badan mereka, seperti contohnya tadi, dalam satu tempat duduk, belum berpisah badan mereka. Kalau berpisah misalnya ke belakang, ke kamar mandi, berpisah berarti ini sudah tetap akad jual beli itu tidak bisa dibatalkan, kecuali dengan ridho salah satu dari yang lainnya. Sehingga hadis ini merupakan dalil yang jelas bahwa di sana ada hak khiyar dalam majelis akad transaksi jual beli. Dan khiyar majelis ini merupakan hak dua belah pihak setelah mereka dalam majelis tersebut. Selama mereka masih dalam majelis tersebut, walaupun mereka tidak mempersyaratkan adanya hak khiyar. walaupun mereka tidak mempersyaratkan adanya hak khiyar. Tetap khiyar itu tetap ada walaupun mereka diam, sama-sama tidak ada yang mensyaratkan, mengharuskan batal atau tidak. Selama mereka masih di majelis, maka syariat telah menetapkan boleh mereka mengambil haknya masing-masing, punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual belinya sampai berpisah. Dan juga disebutkan oleh para ulama masalah yang lain, yaitu bahwa tidak boleh hukumnya seorang sengaja lari memisahkan diri dari saudaranya yang sedang melakukan transaksi dengannya dengan tujuan untuk menggugurkan hak saudaranya. Misalnya dia melakukan transaksi jual beli, langsung dia sengaja lari atau pergi memisahkan badannya, pergi ke belakang supaya langsung akad jual belinya tidak bisa dibatalkan lagi. Ini tidak boleh jika tujuannya adalah untuk menggugurkan hak saudaranya. Ini merupakan hiyal pada perkara yang diharamkan. Tidak boleh, asalnya tidak boleh, harus semua sama-sama memiliki hak. Penjual punya hak, pembeli juga punya hak. Maka tidak boleh salah satu lari langsung untuk segera menggugurkan pilihan dia untuk melanjutkan atau membatalkan. Di antara dalil yang menunjukkan juga tentang larangan perbuatan yang seperti ini, yaitu hadis Nabi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Wala yahillu lahu an yufariqahu khasyata an yastaqilahu. Wala yahillu lahu an yufariqahu." Dan tidak dihalalkan bagi dia untuk yufariqahu, berpisah dari saudaranya tersebut. An yufariqa sahibahu, berpisah dari saudaranya tersebut. Khasyata an yastaqilahu, karena khawatir atau takut transaksinya dibatalkan. Tidak boleh, karena mereka masih dalam hak khiyar, sehingga tidak boleh memaksakan atau sengaja lari untuk mengukurkan hak saudaranya. Tetapi sampai selesai transaksi, baru setelah itu berpisah. Di antara masalah-masalah yang timbul juga dalam bab ini, permasalahan khiyar majelis, yaitu adalah apabila kedua belah pihak memiliki kesepakatan atau bersepakat untuk tidak adanya khiyar, untuk tidak adanya khiyar pada jual beli mereka. Kedua belah pihak sepakat tidak ada hak khiyar dalam jual beli kita. Penjual mengatakan kepada si pembeli, "Aku akan menjual barangku kepadamu dengan syarat tidak ada khiyar antara kita. Tidak ada khiyar majelis antara kita berdua." Pembeli, calon pembeli mengatakan iya, sepakat. Sehingga di sini, jika demikian, maka boleh. Gugurlah hak khiyar bagi mereka berdua. Sehingga akad itu langsung menjadi sah dan tetap ketika telah terjadi yang namanya ijab wal qabul. Ketika sudah ijab qabul, sudah. Walaupun mereka masih dalam satu majelis, tidak ada lagi yang namanya khiyar. Mereka sudah sepakat menggugurkan hak khiyar mereka masing-masing. Maka di sini gugur hak khiyar mereka. Atau sebaliknya, pembeli mengatakan kepada penjual, "Saya akan membeli barangmu. Tapi tidak ada hak khiyar antara kita." Mereka sepakat, iya. Ya sudah, bertemu. Mana barangnya? Ini uangnya. Dengan penyerahan seperti itu sudah langsung tetap, tidak bisa dibatalkan karena sudah ada syarat di awal, mereka sepakat tidak ada khiyar. Ini jika kedua-duanya sepakat tidak adanya khiyar, maka khiyar itu gugur. Atau sebaliknya, masalah yang lain, salah satu dari kedua belah pihak menggugurkan hak khiyarnya. Misalnya penjual menghubungi si pembeli, "Saya jual barang saya kamu, tapi syaratnya adalah kamu tidak punya hak khiyar. Kamu menggugurkan hak khiyar kamu. Tetapi saya masih punya hak khiyar, kamu yang tidak ada hak khiyar." Jika pembeli mengiyakan, menikrar perbuatan tersebut, maka tidak masalah. Jadi selama pembeli sudah. Pembeli tidak bisa lagi mengembalikan barangnya. Tapi si penjual masih punya hak untuk menarik lagi barangnya. Atau sebaliknya, penjual pembeli mempersyaratkan tidak adanya hak khiyar pada si penjual. Tidak ada hak khiyar pada si penjual. Maka di sini khiyar itu gugur dari siapa yang telah menggugurkan haknya. Jadi ada tiga gambaran. Yang pertama, kedua belah pihak sepakat tidak ada khiyar, maka dari kedua belah pihak tersebut, dari kedua belah pihak itu tidak bisa lagi melakukan tarik ulur. Tidak bisa lagi untuk membatalkan transaksinya sampai ridho pihak yang lain. Yang kedua, salah satu pihak, baik dari penjual, maka pihak yang menggugurkan atau yang digugurkan hak khiyarnya tidak punya hak khiyar bagi dia. Atau sebaliknya, yang ketiga, pihak pembeli menggugurkan hak khiyarnya, maka di sini dia tidak memiliki hak khiyar dan pihak yang satu masih memiliki hak khiyar. Apakah boleh perbuatan yang seperti ini? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh, karena ini sesuai syarat dan kaum muslimin ala syurutihim. Kaum muslimin sesuai persyaratan dan perjanjian mereka. Boleh saja misalnya, contohnya seperti seseorang, kita akan bertransaksi dengan seseorang yang sukanya bolak-balik. Enggak jelas, kadang ini. Tidak, kadang orang ini sukanya demikian dan berubah-berubah. Maka boleh kita persyaratkan, saya jual barang ini tanpa ada hak khiyar atasmu. Setelah kamu jual, tidak lagi kamu meminta lagi untuk dikembalikan. Maka berjalan hak syarat tersebut dan bagi dia tidak ada khiyar. Atau sebaliknya, penjualnya sifatnya demikian, bisa berbolak-balik. Kadang menjual barang kemudian menariknya lagi. Taib, itulah kesimpulannya. Kemudian di sini Syekhul Utsaimin rahimahullah menyebutkan permasalahannya itu, apabila seorang melakukan transaksi secara tidak dengan satu majelis, tidak dalam satu majelis, melakukan transaksi jual beli melalui telepon misalnya. Melalui telepon. Tidak dalam majelis, tidak dalam tempat tertentu. Padahal mereka berpisah. Maka di sini kata beliau la khiyara lahu, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak ada khiyar pada mereka berdua. Fa mujarrad qaulul bai' bi'tu wal mushtari ishtaraitu wajabal bai', maka di sini tidak ada khiyar bagi mereka selama telah terjadi ijab dan qabul tersebut. Penjual mengatakan saya jual, pembeli mengatakan saya beli, sudah tidak boleh dari satu dari kedua belah pihak untuk membatalkan transaksi tersebut, dan transaksi itu menjadi tetap bagi kedua belah pihak karena mereka tidak ada dalam majelis, tidak dalam satu majelis. Jadi khiyar majelis ini berlaku bagi orang yang dalam satu majelis badan mereka bertemu. Adapun bagi yang tidak bertemu badan mereka, yaitu berhubungan jarak jauh, baik dengan media atau dengan telekomunikasi, maka di sini tidak ada bagi mereka khiyar majelis. Itulah khiyar majelis. Kemudian jenis khiyar yang kedua, macam-macam khiyar yang berikutnya adalah yang kedua, thanian khiyar syarat. Khiyar syarat. Apa itu khiyar syarat? Wahuwa adalah ayyashtaritul muta'aqidani aw ahaduhuma al-khiyarah. Kedua belah pihak atau salah satu dari dua belah pihak menentukan syarat khiyar. Menentukan syarat khiyar ila muddatin ma'lumah, dalam jangka waktu tertentu yang diketahui. Apa itu khiyar syarat? Beliau menjelaskan di sini, yaitu persyaratan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu dari dua belah pihak adanya hak khiyar dalam jangka waktu tertentu. Li'imdha'il 'aqdi aw faskhihi, untuk menentukan apakah dia akan meneruskan transaksi tersebut atau membatalkannya. Qala fa idza intahatil muddatu, apabila telah selesai masa khiyar yang mereka persyaratkan, yang mereka tentukan tersebut. Fa idza intahatil muddatu al-mahdudah, yang ditentukan oleh mereka, bainahuma, antara mereka berdua, min bidayatil 'aqd, sejak awal akad itu terjadi, walam yufsakh, dan tidak dibatalkan selama masa tersebut, tidak dibatalkan oleh salah satu dari kedua belah pihak sampai masa itu habis, sara laziman, maka akad tersebut menjadi akad yang lazim, akad tersebut menjadi akad yang lazim, yang tetap. Contohnya, ayyashtari rajulun min akhar sayyarah. Beliau di sini menjelaskan contoh, memberikan contoh, yaitu seseorang membeli mobil kepada orang lain. Wa yaqulu lil mushtari, wa yaqulu lil mushtari, pembeli ini mengatakan, lil khiyara muddata syahrin kamilin, aku minta hak khiyar selama masa waktu satu bulan penuh. Jadi selama satu bulan ini aku pakai mobilnya dan aku punya hak khiyar, mempersyaratkan dia, pembeli mempersyaratkan, saya beli mobil ini tapi syaratnya adalah saya masih punya hak khiyar selama satu bulan. Selama masa ini jika dia membatalkan, tidak membatalkan, kemudian habis satu bulan, maka jual beli itu telah tetap dan menjadi milik dia barang itu. Tapi jika dia batalkan sebelum habis masa khiyarnya yang dia tentukan, maka di sini batallah transaksi jual beli mereka. Maka pembeli mengatakan, lil khiyar muddata syahrin, aku minta khiyar selama satu bulan penuh. Fa in taraja'a an syira'i khilal asyhar falahu dzalik. Apabila maka mereka sepakat, pembeli dan penjual sepakat adanya hak khiyar selama satu bulan. Apabila taraja'a an syira', apabila si pembeli atau si penjual membatalkan jual belinya khilal asyhar sebelum khilal asyhar, yakni sebelum sebulan itu, falahu dzalik, maka boleh bagi dia, boleh bagi si pembeli untuk membatalkan selama belum sempurna sebulan. Wa illa, kalau dia tidak membatalkan selama jangka waktu yang dibatas itu, wa illa lazimahu syira'u as-sayyara. Kalau tidak, maka dia harus membeli mobil itu, mau tidak mau, bimujarrad intihai syarat. Dengan akad itu akan menjadi tetap di saat sudah selesainya waktu satu bulan. Ini maksud yang dimaksud dengan khiyar as-syarat. Dan khiyar syarat dipersyaratkan yaitu harus diketahui jangka waktunya. Diketahui jangka waktunya. Apa dalil tentang syarat ini? Yaitu sabda Rasulullah SAW, al-mu'minun ala syurutihim. Dan tidak ada batasan jangka waktu tertentu. Harus maksimal sekian bulan, maksimal sekian tahun, tidak. Seberapapun panjang syarat yang dia tentukan, selama diketahui, maka itulah hak khiyar dia. Tentunya ini dengan persetujuan kedua belah pihak. Nomor tujuan, persetujuan si penjual. Jika penjual tidak menyetujui, maka tidak perlu dia mengambil barangnya, karena tidak disetujui oleh si penjual. Kalau misalnya jangka waktu yang dipersyaratkan tersebut tidak diketahui, maka ini tidak boleh. Seperti misalnya, saya beli mobil ini dengan syarat saya punya hak khiyar selamanya. Ini tidak boleh, karena bis ini mudharatkan pihak yang pertama, dan juga ini terdapat gharar, terdapat kesamaran, dan juga terdapat tidak bisa memanfaatkan barang itu dengan seutuhnya. Dan juga terdapat dharar bagi pihak yang pertama. Sehingga pendapat jumhur ulama bahwa masa yang ditentukan dalam khiyar syarat itu harus diketahui. Baik, kita lanjutkan. Thalithan. Jadi selama masa tersebut, jika dia belum membatalkan, berarti kemudian habis masanya, setelah habis masa itu, langsung menjadi tetap jual beli itu. Kemudian berikutnya thalithan. Khiyar yang ketiga, jenis khiyar yang ketiga adalah khiyarul aib. Khiyar aib. Apa itu khiyar aib? Wahuwa adalah alladhi yathbutu lil mushtari idza wajada aiban fis sil'ah. Khiyar aib adalah khiyar yang tetap, yang dimiliki oleh si pembeli. Apabila dia mendapati kecacatan dalam barang yang dia beli. Lam yukhbirhu bihil ba'i, yang mana kecacatan tersebut tidak dijelaskan oleh si penjual. Tidak dikasih tahu si penjual di saat transaksi di awal kali. Au lam ya'lamil ba'i'u bihi, atau memang penjualnya tidak tahu sama sekali adanya kecacatan ini. Sehingga watang kusubi sabab bihadzal aibi qimatu silah, sehingga dengan adanya cacat yang ada pada barang ini, berkuranglah harga barang tersebut. Nilai barang tersebut berkurang karena adanya cacat pada barang ini, sehingga berkurang nilai barang itu. Inilah khiyar aib. Khiyar aib yaitu adalah khiyar yang dimiliki oleh si pembeli jika dia mendapati aib kecacatan yang ada pada barang yang dia beli tersebut kepada orang pertama. Baik si penjual tahu cacat itu, kemudian dia tidak mau mengabarkannya, atau memang penjual asalnya tidak tahu. Selama itu adalah aib yang bisa mengurangi nilai barang itu, maka di sini berhak bagi si pembeli untuk mengembalikan barang itu. Nanti akan dirinci oleh mu'allif di sini. Sebelum itu kita bahas permasalahannya adalah, sebelum kita masuk pada khiyar ini, sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa tidak boleh hukumnya menjual barang yang ada kecacatan padanya tanpa disertai penjelasan yang sebenarnya. Ini hukumnya haram. Nabi SAW bersabda, فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Apabila keduanya itu jujur dalam transaksi jual beli itu, maka Allah berikan barakah pada perbuatan mereka, pada jual beli mereka. Tapi jika tidak, berdusta atau menyembunyikan kecacatan yang ada pada barang yang diperjualbelikan, maka Allah cabut barakah dari keduanya, sehingga perbuatan-perbuatan yang haram diharamkan. Nabi SAW juga bersabda, Man ghasyana falaysa minna, barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk dari golongan kami. Dan juga beliau SAW bersabda dalam hadis yang lain, La yahillu ma'lum ri'in muslimin illa bitibatin min nafsih. Tidak halal harta seorang muslim kecuali atas ridho dari dirinya. Jadi orang ini membeli barang, dia tidak ridho jika barang yang dia beli itu kondisinya seperti ini, sedangkan dia keluarkan harta itu kepada orang lain. Berarti hakikatnya orang ini telah mengambil harta dia tanpa ridho dia. Dia membeli barang itu inginnya tidak cacat. Maka jika ada kecacatan padanya, sehingga termasuk ini memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sehingga barang siapa yang menjual suatu barang yang ada cacat padanya dan dia tidak jelaskan dan tidak diterangkan kepada si pembeli yang akan membeli barangnya tersebut, maka ini berdosa dia. Dan ini hukumnya haram. Dan cara penjelasan dalam barang yang cacat itu harus rinci. Ini juga dijelaskan oleh para ulama, menjelaskan kecacatan yang ada pada barang itu harus rinci. Tidak boleh mengatakan barang ini ada aibnya. Sudah beli, ada aibnya. Tanpa dirinci apa aibnya, sudah yang penting ada aibnya. Atau ditanya, bagaimana kondisi barang ini? Ada cacatnya enggak? Cek aja. Cek sendiri. Ini tidak boleh. Ini termasuk menyembunyikan aib, harus dirinci. Cacatnya apa? Harus dirinci. Dirinci kejadian tersebut, ini cacatnya, dan seterusnya. Permasalahannya lain apakah? Yaitu adalah, apakah boleh menjual barang yang ada cacat padanya? Jawabannya boleh. Menjual barang yang cacat itu boleh. Selama dijelaskan kepada pembeli. Syaratnya itu. Jadi kalau yang tidak boleh itu seperti apa? Yang tidak boleh adalah menjual barang cacat tetapi disembunyikan, tidak menjelaskan kepada pembeli. Ini yang tidak boleh, ini namanya gharar, menipu. Tapi yang boleh adalah menjual barang cacat, dijelaskan, diterangkan barang ini cacat, demikian dan demikian, maka ini boleh. Apa dalilnya bolehnya menjual barang yang cacat? Itu hadis yang sahih. Suatu ketika Nabi SAW beliau jalan di pinggir pasar, kemudian melihat beliau fa'adkhala yadahu fi sabra, beliau masukkan tangannya pada keranjang si penjual ini yang sedang jualan. Beliau mampir dan beliau masukkan. Jadi ada Allah menurunkan wahyu kepada beliau untuk mengambil barang yang di bagian bawahnya. Maka beliau alaihissalam masukkan tangannya ke bagian bawah wadah makanan. Ternyata basah di bagian bawahnya itu. Basah, mendapati makanan yang dijual itu basah di bagian bawahnya, tapi di atasnya kering. Maka Nabi alaihissalam bertanya kepada penjual itu, "Ma hadza ya sahibut ta'am?" Apa ini wahai penjual makanan? Apa ini kok basah bagian bawahnya? Maka penjual itu mengatakan, "Asabathu sama ya Rasulullah." Terkena air ya Rasulullah, terkena air hujan. Maka Nabi alaihi menjawab mengatakan, "Halla taj'alahu fawqa at-ta'ami hatta yarahu an-nas man ghashshana falaysa minna." Kenapa kamu tidak jadikan dia itu di atas sehingga bisa dilihat oleh orang, sehingga mereka tidak tertipu? Kemudian beliau mengatakan, "Man ghashshana falaysa minna." Siapa yang menipu kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Maka di sini Nabi alaihi wasallam mengarahkan kepada orang ini, jual saja tapi di atas kondisinya. Jangan sampai taruh di bawah, kemudian nanti ketika mereka beli, tercampur yang basah dan yang kering. Maka ini menipu. Maka dari sini juga terdapat dalil, bolehnya menjual barang yang ada kecacatan padanya, namun dengan syarat harus dijelaskan, harus ditampakkan, supaya tidak termasuk dalam penipuan. Taib, khiyarul aib, kembali ke pembahasan kita, khiyar aib. Bagaimana gambarannya? Yaitu seseorang membeli barang, kemudian dia mendapati aib. Setelah itu, setelah dia beli, dia dapati ada kecacatan. Ada kecacatan padanya. Baik kecacatan itu diketahui oleh penjual atau tidak. Pada umurnya beliau mengatakan, wa yurja'u, kecacatan ini dikembalikan. Fi ma'rifati dzalika ila ahli al-khibrah. Dan dikembalikan kecacatan dan penetapan itu termasuk kecacatan yang teranggap atau tidak, itu dikembalikan kepada ahli al-khibrah, orang yang punya keahlian dalam bidang tersebut. Minat tujari, dari para pedagang al-mu'tabarin yang berpengalaman. Fama adduhu aiban thabata bihil khiyar wa illa fala, maka apa saja yang dianggap oleh mereka itu merupakan aib, maka dia mendapatkan hak khiyar. Jadi di sini ketentuan, di sini beliau menyebutkan ketentuan cacat al-aib, yang mana dengan kecacatan tersebut seorang boleh mengembalikan, punya hak khiyar kepada penjual. Jadi apakah semua cacat, sedikit kecacatan, apakah itu dikembalikan? Tidak. Jadi cacat yang seperti apa yang bisa menetapkan bagi dia hak khiyarnya? Dijelaskan di sini, ketentuannya adalah kecacatan yang itu dianggap oleh para ahli, oleh orang yang sudah terbiasa melakukan transaksi jual beli, atau para pedagang yang mu'tabarin, yang mereka teranggap ucapannya. Jika mereka menganggap itu sesuatu yang cacat, yang tidak pantas, yang harus diturunkan harganya, tidak boleh dengan harga normal, maka apa yang dianggap cacat oleh mereka, itulah ketentuan cacatnya. Itulah ketentuan cacat, sehingga dengan itu boleh dia mengembalikan. Adapun cacat yang sedikit, yang dimaafkan oleh mereka, oh ini cacat biasa, seperti ini biasa, tidak mengurangi nilai, makanya tidak masalah, tidak harus, dia tidak punya hak khiyar dalam yang seperti ini. Tapi yang punya hak khiyar yaitu apabila cacatnya itu mempengaruhi barang tersebut dan dianggap cacat oleh para orang yang ahli dalam bidangnya. Qala wa yathbutu hadzal khiyaru lil mushtari. Khiyar khiyar aib ini dimiliki oleh pembeli. Fa in syaa amdal bay'. Maka apa yang harus dilakukan oleh si pembeli jika dia mendapati kecacatan dalam barang dagang yang dia beli tersebut? Jika dia berkenan, jika dia mau, dia lanjutkan jual belinya, dia lanjutkan transaksinya itu, dia lanjutkan wa akhdhi iwadul aib. Wa akhdhi fa in syaa amdal bay wa akhdhu iwadul aib. Tetap dia lanjutkan jual belinya, barang itu tetap berada di tangannya. Dan dia mengambil, meminta, akhd, meminta iwad al-aib, ganti rugi dari kecacatan ini. Dia minta ganti rugi kepada penjual. Apa itu iwad al-aib? Iwad al-aib adalah wahuwa. Al-farqu bainal qimati sil'ati sahihatin wa qimatuha wa hiya ma'ibah. Ganti rugi di sini yang dimaksud adalah al-farq, pembeda nilai antara barang yang sehat dan barang yang cacat. Pembeda nilai antara barang yang sehat dan barang yang cacat. Jadi ini pilihan yang pertama. Pilihan yang pertama yaitu, jika seorang mendapati barang yang cacat, maka dia punya hak yang pertama. Hak khiyar dia yang pertama adalah tetap menjadikan barang itu ada di tangannya, ada di tangan dia, melanjutkan transaksinya tetap, ini milik dia, hak dia. Sudah barang dia, tetapi dia minta ganti rugi. Minta ganti rugi kepada penjual. Ini cacat. Cacatnya ini ditaksir sekian. Mengurangi harganya sekian. Misalnya membeli mobil. Membeli mobil. Mobil yang sehat, yang baik, yang second misalnya, yang bekas, 100 juta misalnya. Kondisi normal, 100 juta. Kemudian, cacat yang seperti ini biasanya mobil yang kecacatannya seperti ini, ditaksir oleh para pedagang, para ahli yang mengetahui teknisi mobil. Ini kecacatannya parah. Kerugian kecacatannya seperti ini bisa mengaruhi harga, bisa 50 juta. Mobil yang kondisinya seperti ini atau kondisinya cacat seperti ini dijual 70 juta. Sehingga di sini dia minta kepada si penjual untuk mengembalikan. Ganti ruginya yaitu 30 juta. Misalnya jika 70 juta harga mobil yang ada cacatnya seperti ini itu harganya 70 juta. Berarti minta dari penjual kembalikan 30 juta. Ini yang dimaksud oleh beliau. Atau beli kambing misalnya. Kambing sehat 2 juta. Kambing cacat yang seperti ini. Kemudian setelah dibeli ternyata cacat. Ternyata kambing ini enggak sehat. Ditaksir oleh para penjual, para pedagang yang mengetahui tentang kambing. Kambing yang seperti ini biasanya dijual 1 juta. Karena ada kekurangan. Maka dia kembali kepada penjual dan minta ganti rugi. Minta dikembalikan yang 1 juta lagi. Ini yang dimaksud oleh beliau. Ini pilihan yang pertama. Jadi kambingnya masih di dia atau barang itu masih di dia. Hanya saja dia minta untuk diganti. Ganti ruginya. Karena gak sesuai. Sesuai dengan harga yang pantas, yaitu harga yang normal tanpa ada kecacatan badannya, dan kecacatan itu dikembalikan penetapannya kecacatannya oleh ahlinya, oleh ahli yang mengetahui bidang itu. Ini pilihan yang pertama bagi pembeli. Wa insya'a yang kedua. Pilihan yang kedua, wa in syaa radda silah wa istaradda tsaman alladhi dafa'ahu ila al-ba'i. Pilihan yang kedua adalah radda silah, si pembeli mengembalikan barangnya secara utuh. Ini barangnya saya kembalikan. Wa istaradda tsaman, dan dia meminta kepada penjual untuk mengembalikan harga nilai uang yang pernah dia berikan kepadanya sebesar harga nilai barang itu. Jadi dikembalikan. Karena ada aib, ada kecacatan yang seperti ini, saya tidak mau barang saya seperti ini. Sudah saya kembalikan. Ini barangnya. Kembalikan seluruh uang saya. Ini pilihan yang kedua. Ini pilihan yang kedua. Pilihan yang pertama tadi, ada ganti ruginya, tapi barangnya masih tetap milik dia. Hanya saja dibalikan ganti ruginya. Adapun yang kedua adalah dikembalikan secara utuh. Adapun yang ketiga, yaitu si penjual ridha dengan kecacatan yang ada dan dia tidak menggugat kepada pembeli, maka di sini tidak masalah. Tidak masalah. Sehingga dia memilih keadaan yang ketiga, yaitu dia membiarkan barangnya seperti itu sesuai kecacatannya dan dia tidak menuntut kepada penjual, maka ini sesuai keridhaan dia. Masih ada tersisa pembahasan terkait khiyar aib yang kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.